sebagai pilihan hidupku yang menyuapi di usia senjaku. Tak terbersih saratik pun ragu akanmu. Mungkin ini saatnya, pasti ini waktunya. Kebakan kau sebagai pilihan hidupku yang menyuapi di usia senjaku. Tak terbersih saratik pertanyaan.